Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, wa faqani Allahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardha. Demikian juga para pendengar setia Radio Insa Fika Insani 88.8 FM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Yufi TV, Niaga TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita masih bersama hadis ke-51 dan 52 dari kitab Riyadhus Shalihin bab sabar. Bagaimana kita belajar kesabaran? Dalam hadis tersebut, sebagaimana telah kita baca dalam dua hadis tersebut, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita nanti sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam akan ada asarah, ya, semacam monopoli, semacam merebut hak atau pengambilan hak, pengambilan kekuasaan atau pengambilan kekayaan oleh oknum-oknum penguasa. Dan juga akan banyak terjadi perkara-perkara yang kita mengingkarinya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tungkirunaha. Sepeninggalku nanti akan terjadi atharah, ini sikap monopoli menguasai harta, tindakan penguasa atau sebagian penguasa yang menguasai hak-hak umum dan dijadikan sebagai hak pribadi. Wa umurun tungkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Sehingga para sahabat pun bertanya bagaimana sikap yang benar menghadapi kondisi seperti itu. Ketika harta mereka diambil, dirampas, ketika hak-hak mereka ditahan, ya, apa yang harus dilakukan? Hal ini ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti mengajarkan sesuatu yang paling baik. Pasti. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Qal tu'addunal haqqo alladhi alaikum. Kalian tunaikan kewajiban kalian. Yakni kalian tetap patuh, taati peraturan yang ada, dengarkan perintah mereka dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Jangan melakukan pemberontakan, jangan melakukan perebutan kekuasaan. wa tas'aluna Allaha alladzi lakum. Adapun hak-hak kalian yang dirampas oleh para penguasa tadi, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama. Ya, hadis ini jelas sekali memberikan gambaran kepada kita bahwa sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, bahwa dalam hadis ini terdapat dalil, petunjuk, tanda tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengabarkan sesuatu yang akan terjadi. Beliau mengabarkan sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang akan terjadi. Dan sebagaimana disaksikan di dalam sejarah, fa innahu waqa fa innal khulafa wal umara mundu ahdin ba'id kanu yasta'siruna bil mal. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita saksikan dalam sejarah bahwa para pemimpin dan para penguasa sejak zaman dahulu, bukan semuanya, ya, sebagian pemimpin dan sebagian penguasa, yasta'thiruna bil mal, mereka menguasai harta. Harta yang seharusnya milik rakyat mereka kuasai untuk kepentingan pribadi. Dikatakan oleh beliau, fanajiduhum ya'kuluna israfan. Kita perhatikan sebagian mereka makan dengan secara berlebih. Ya, sementara rakyatnya kelaparan. Yashrabuna israfan. Minum pun berlebih. Minum berlebih gimana ya? Gawe wedang, gulane akeh banget, ora entong. Bikin minuman, udah gulanya apa? Banyak, enggak habis. Kemudian sekali majlis, misal, sekali duduk, beraneka ragam minuman dihidangkan. Ya kopine, ya teh, ya susune, ya sirupe, ya es buahe. Napa maning? Kira-kira sing diombe sing pundi? Banyu putih. Masya Allah. Jadi terkadang kita saksikan, jangankan tingkat orang-orang yang kekayaannya lebih, kita saja kadang begitu. Angger wis mlebu warung, kayane wis dadi undang-undang. Sing jenenge mangan mesti kudu pesen ngombe. Gimana pembahasan? Kayak wis dadi undang-undang. Kayaknya sudah menjadi kebiasaan bahwa yang namanya kalau sudah masuk warung pesan makanan pasti harus pesan minuman. Apa harus seperti itu? Tidak harus. Tapi nyatanya banyak tidak? Banyak. Minumnya pak? Minumnya apa ya? Lihat. Anu-anu. Apa? Jeruk purut. Enggak pakai apa? Enggak pakai gula. Ya kan? Jeruk purut orang nganggo gula. Wis bar mangan warek, jeruk purute diombe sedidik ora entong. Ini kan namanya israf. Setelah itu di mana itu jeruk purut yang dibeli dia? Dibuang. Makanya saya pesan kalau memang kira-kira nanti minumannya enggak habis, wong itu juga bayar. Teh tawar itu bayar enggak sih? Di sing bakul bayar nggih? Teh tawar biasanya kan satu gelas gede. Mbok kalau kira-kira enggak habis itu apa? Pesene setengah gelas saja. Nek kira-kira ora habis maning rasah pesen. Air putih saja jangan pakai gelas gede. Minta setengah gelas atau seperempat gelas, kurang baru ngejok. Itu di tingkat kita loh. Sing mlebu warung ya warung apa? Sing biasa saja. Belum nanti di tingkat apa? Tingkat yang lebih tinggi lagi. Halo, sebagian kita mungkin pernah hidup di lingkungan yang bukan lingkungan penguasa, bukan lingkungan orang yang apa punya jabatan, tapi lingkungan orang yang hartanya lebih. Sekali makan, sok, tampah gede. Isine sega karo kambing, masya Allah. Akhirnya cuma dimakan sebentar, setelah itu ditinggal. 5 orang pesen kambing, kambing satu. 4 orang kambing satu. Akhirnya kita yang orang-orang Indonesia ya terkadang sega tanang omah akeh. Lawe sing ora ana iki. Jadi sega nasinya dipinggirkan, yang dimakan cuma apa? Lawonya. Akhirnya kemana nasi ini? Allah Ta'ala alam. Kalau mereka orang-orang yang baik, maka mereka akan membungkus nasi itu, akan diberikan kepada fukara dan masakin. Tapi kalau mereka tipe orang-orang yang nekat, dibuang ya dibuang. Ini jangankan di tingkat kayak kita ini. Di tingkat, jangankan di tingkat yang memang punya kedudukan, punya ini, punya itu. Tingkat kita saja seperti itu. Pesan seporsi ora entong, diturai, dibuang. Insya Allah. Tahu kalau timune ora bakal dipangan. Pesene ya lalap, masya Allah. Tahu kalau sambelnya nanti enggak akan habis. Pesene ya sambel sing 5 macam dipesen kabeh. Padahal satu mangkok kecil sambel saja sudah berapa ribu itu. Setelah itu dibuang di tempat cucian. Ini israf. Kalau memang enggak habis, enggak usah pesen banyak-banyak. Begitu maksudnya. Nah, di tingkat orang-orang yang memiliki kedudukan, di tingkat orang-orang yang memiliki kekuasaan, terkadang hal itu menjadi suatu hal yang lazim, suatu hal yang biasa. Lazim itu artinya bukan harus, tapi biasa. Sekali hidangan makanan, tak, maka makanannya macam-macam. Minumannya beraneka macam, makanannya beraneka macam, sayurannya beraneka macam. Maka yakuluna israfan. Makannya berlebih, sisanya juga berlebih. Wa yashrabuna israfa. Minumnya berlebih, sisanya juga masih berlebih. Wa yalbasuna israfan. Dan pakai pakaian pun berlebih. Klambi siji durung rusak, sudah beli baju yang lain. Udah gitu beli gak dipakai lagi. Masya Allah. Harganya berapa? Jut-jut itu. Saya pernah dapat cerita sebagian penduduk beberapa desa atau beberapa kota lah, kita gak sebutkan desa. Itu sekali beli baju itu, baju yang harganya 1 juta. Terkadang 6 juta. Baju 6 juta loh, bayangkan. Tas. Tas itu sing regane seyuto, masya Allah. Sepatu, sepatu diri-diri, macam-macam, masya Allah. Subhanallah. Jadi terkadang kita israf dalam pakaian, israf dalam makanan, israf dalam minuman. Ini israf dalam perabotan. Kadang tidak dipakai, tapi gara-gara mengkepingin tok dituku. Pernah ada teman saya cerita kepada saya, di satu daerah penghasil emas. Jadi orangnya makmur. Ya. Orangnya sugih-sugih mungkin. Ya. Akhirnya apa? Gak ada listrik di desanya. Penghasil emas tapi tidak ada apa? Listrik. Tapi karena ngetren, beli kulkas gede banget. Karena lagi ngetren di desanya. Beli kulkas gede untuk apa? Untuk lemari pakaian. Ya, gak bisa dipakai. Kadang beli motor yang gede itu. Gunanya apa? Cuma pergi dari desa ke pasar. Yang mungkin jaraknya cuma 1 kilo. Pakai motor gede. Ya cuma. Ya untuk apa namanya. Wah gitulah ya. Ya makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sikap-sikap semacam ini. Tapi ini terjadi. Kata Syekh. Ya. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan terjadi di kalangan para pemimpin, di kalangan sebagian penguasa, Dan itu sudah terjadi sejak zaman dahulu. Sejak zaman dahulu. Yastaksiruna bil mal. Mereka mengambil, menguasai harta yang seharusnya mungkin bukan milik mereka. Najiduhum yakuluna israfan. Makan dengan berlebihan, minum dengan berlebihan, pakaian dengan berlebihan. Ya. Maka sayakunu wayarkabuna israfan. Mereka juga memakai kendaraan secara israf berlebih, melampaui kebutuhan. Yaskununa israfa. Rumahnya pun berlebih. Bangun rumah untuk 5 anggota keluarga, kamarnya 10. Yang 5 untuk siapa coba? Jadi ini kita ini apa? Terlalu berlebih. Nah, waqad istasara istasaru bimalin nas limasalihi anfusihimul khasah. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Mereka itu menguasai harta manusia entah dengan jalan suap. Suap itu kan berarti memakan harta secara apa? Batil. Bukan hak para penguasa, bukan hak orang yang memiliki kedudukan, suap. Ya. Ini anu, Pak, proyek apa namanya? Pembangunan kolam ikan. Ya, proyek pembangunan kolam ikan. Ya, nanti yang 5% untuk Bapak. Oh ya, enggak apa-apa. Gulkan saja misalnya. Lah ini suap namanya. Ya. Dan ini bukan hak dia, bukan harta dia. Ini hartanya manusia. Hartanya orang-orang yang seharusnya mendapatkan proyek tadi itu. Karena terkadang, Masya Allah, pemerintah sudah berusaha dengan baik untuk memberikan dana hibah. Dana hibah. Namanya juga apa? Hibah. Diberikan. Tapi yang namanya manusia, kepingine nek dadi talang iki ya melu teles. Ya. Kalau jadi talang itu kepingin apa? Teles. Subhanallah. Nah ini terkadang sebagian orang itu seperti itu. Saya kemarin berkunjung ke satu daerah belum lama ini. Diberi cerita oleh sebagian teman di daerah situ. Ada petugas, Masya Allah. Dipuji-puji betul sama temannya. Petugas ini, dia gak pernah telat dalam kerjanya. Ya, gak pernah telat. Dan gak pernah mengambil yang namanya suap. Gak pernah mengambil yang namanya uang sogoan. Gak pernah mengambil uang-uang selain gajinya. Sehingga dikomentari sama temannya, kalian atau kamu itu sudah bertahun-tahun kerja kok yo montore ajek gue. Jadi subhanallah, dia itu terkenal disiplin dan suka nolong. Ini Masya Allah. Jadi kalau pekerja semuanya seperti itu, luar biasa. Petugas beliau. Ya, petugas sebutlah salah satu anggota dari angkatan-angkatan dan apa, 5 angkatan atau 4 angkatan yang ada di Indonesia. Salah satu dari itu. Fa'ala kulli hal, ya, orang-orang semacam ini terkadang jarang didapatkan. Ya. Nah, sementara sebagian mereka banyak yang mengambil harta yang seharusnya bukan harta milik mereka. Ini namanya atharah. Entah itu dengan korupsi, entah itu dengan suap, entah itu dengan sogok, atau istilah-istilah yang lain. Walakin hadza la ya'ni an nanzi' yadan min ta'atin. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tapi bukan berarti kita ini kemudian tidak lagi mengakui mereka sebagai pemimpin dan melepaskan kewajiban taat kepada mereka. Tidak. Namanya juga mereka manusia. Terkadang bersalah. Mereka mengambil harta kita, tapi kita tetap menunaikan kewajiban kita sebagai rakyat, yaitu mentaati mereka dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang tidak menyelisihi syariat, tidak menyelisihi agama. Adapun hak kita, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, bal nas'alullaha alladzi lana Adapun hak kita, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faedah hadis tersebut. Kemudian di antara faedah ini hadis 51 istimalul hikmah fil umur allati qad taqtadil itharata. Kita harus menggunakan sikap yang penuh hikmah dalam menyelesaikan, dalam menyikapi perkara-perkara yang terkadang memancing emosi. Duit direbut, uang kita itu direbut, kira-kira kita emosi atau enggak? Emosi. Hak kita sebagai warga negara juga direbut, emosi enggak? Emosi. Akan tetapi keemosian itu atau sikap kita dalam menghadapi kondisi seperti itu jangan sampai keluar dari rel hikmah. Ini yang diarahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan fa innahu la syakka, tidak diragukan lagi, anna istitharal wulati bil mal dunar ra'iyyah, bahwa sikap monopoli kekayaan yang dilakukan oleh sebagian penguasa dan mereka tidak bagi-bagi kekayaan mereka dengan rakyatnya, yujibu an tathuru ra'iyyah, kondisi semacam ini memancing sikap emosi bagi masyarakat. Saya lebih senang membaca ini karena kalau saya nanti nerangkan lepas saya takutnya apa? Salah. Jadi saya baca perkataan ulama sajalah. Walaupun mungkin terkesan agak kaku sedikit karena terjemahkan. Tapi saya lebih senang membaca. Membaca apa yang beliau tuangkan dalam perkataan beliau, karena itu menurut saya lebih aman daripada saya menggunakan perkataan saya sendiri. Itu alasan. Jadi kenapa terkadang saya dalam beberapa penjelasan membaca kitab secara langsung. Ya, karena saya khawatir mbok le ngomong kepleset. Ya, mendingan saya baca kitabnya langsung. Ini penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Dikatakan oleh beliau bahwa kondisi semacam ini, orang adanya sebagian penguasa yang merebut harta rakyatnya, menguasai harta rakyatnya untuk kepentingan pribadi, ini memancing emosi. Ya. Watu talibu bihaqqiha, dan mereka terpancing untuk menuntut haknya. Walakinar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bis sabr ala hadza. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan kepada kita untuk bersabar menghadapi kondisi semacam ini, ya. Wa an naquma bima yajibu alaina, dan kita tetap melaksanakan kewajiban kita. Wa annas alallaha alladhi lana, dan kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menjelaskan, adapun hadis yang kedua, yaitu hadis yang 52. Di sana diterangkan bahwasanya ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat dari kalangan Ansor. Beliau meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah jabatan. Ya Rasulullah, ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan. Duhai Rasulullah, kenapa kau tidak angkat aku jadi pegawaimu sebagaimana engkau telah mengangkat fulan menjadi seorang pegawaimu? Ya. Faqal, maka jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak memberikan jabatan tersebut. Makanya dari sini bisa diambil faedah, tidak boleh bagi seseorang meminta jabatan. Jabatan itu adalah nadam penyesalan kelak pada hari kiamat. Penyesalan kelak pada hari kiamat. Dan seorang yang faham betapa besarnya tanggung jawab sebuah jabatan, dia tidak akan mudah untuk mencari jabatan tersebut. Jadi bukan berhenti kalau misalnya RT pertanggungjawabannya kepada dukuh. Bukan berhenti pada dukuh saja. Tapi nanti akan dipertanggungjawabkan kepada tingkat atasnya. Kemudian dipertanggungjawabkan lagi kepada tingkat atasnya. Kalau sudah tingkat atasnya mentok, maka akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Maka seorang yang minta jabatan, atau yang ingin menginginkan sebuah jabatan, mikir dulu dengan ini. Nanti tanggung jawab saya gimana? Umar bin Khattab, dia memahami sekali betapa besarnya tanggung jawab sebagai Amirul Mukminin. Sampai dia mengatakan, saya ini katanya khawatir kalau nanti pada hari kiamat saya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Umar, kenapa ada keledai di negara sana yang jadi daerah kekuasaanmu sampai terpleset? Bisa difahami ya? Wahai Umar, saya khawatir, kata Umar, nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban dari saya tentang seekor keledai yang berjalan terpleset di daerah kekuasaanmu sebelah sana. Beliau di Madinah. Kemudian bicara tentang seekor keledai yang terpleset di kota Baghdad. Jadi daerah kekuasaannya Umar bin Khattab. Dia khawatir akan ditanya oleh Allah, ya Umar, kenapa kau tidak ratakan jalan yang di sebelah sana sehingga keledai tersebut tidak terpleset? Ini urusan keledai. Keledai ini pun apa? Koncone jaran. Cuma seekor tunggangan. Tapi Umar menyadari betapa tanggung jawab menjadi seorang pemimpin itu sangat besar sekali. Sehingga dia yakin bahwasanya sampai urusan keledai pun itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maning uwong. Apalagi masalah urusan orang. Keledai saja akan dimintai pertanggungjawaban. Tentang masalah keledai saja akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi tentang manusia. Wenlah, bapak-bapak rasa kepingin dadi apa? Pemimpin PBB. Ya. Terlalu berat. Makanya kita pikirkan saja tanggung jawab yang ada di depan kita. Apa? Rumah tangga. Sudah atau belum kita memimpin keluarga kita dengan baik? Demikian ya. Itu saja yang dipikirkan. Demikian juga Umar bin Abdul Aziz, buyutnya Umar bin Khattab. Dia sama sekali tidak ingin jadi penguasa. Makanya ketika dia ditunjuk menjadi penguasa saat itu lemes dengkule. Dengkule lemes. Enggak bisa berdiri. Sehingga saat itu dia mengatakan, saya ini dipilih bukan karena keinginan kalian. Oleh karena itu sekarang kekuasaan saya serahkan kembali kepada kalian. Silakan pilih siapa orang yang kalian inginkan. Jadi sudah diangkat, pidato pertamanya apa? Kekuasaan saya kembalikan lagi. Sudah diangkat, kekuasaan kemudian apa? Dikembalikan lagi. Masya Allah. Setelah itu rakyat sepakat mengangkat, kau adalah pemimpin kami. Dan gak bisa lari Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini demikian juga hal ini dicontohkan sebelumnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sedang berjalan dengan cucunya Al-Hasan atau Al-Husain. Karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yakin segala sesuatu itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pas lagi jalan-jalan dengan cucunya, tiba-tiba Al-Hasan atau Al-Husain, salah satu dari keduanya, menemukan sebutir kurma. Sebutir kurma sedekah jatuh ngeletak di jalan. Diambil oleh cucunya, dimasukkan ke dalam mulut. dimakan. Namanya anak kecil, lihat makanan, geledak, dimakan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Keluarkan, keluarkan katanya. Itu berusaha dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yakin sebutir kurma ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada seorang sahabat minta jabatan, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memberi. Bahkan beliau mengatakan, innakum satalqawna ba'di atharatan. Sesungguhnya kalian akan mendapatkan sepeninggalku sikap monopoli. Maka apa yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fasbiru. Hadapilah kondisi itu dengan kesabaran. Hatta talqauni alal haud. Sampai kalian bertemu denganku di telaga. Bukan disuruh memberontak. Bukan disuruh melengserkan jabatan, bukan. Tapi diperintahkan untuk sabar. Makanya kemarin saya ceritakan tentang kisah siapa? Pada pertemuan yang lalu, Al-Hasan Al-Basri yang kedatangan sekelompok orang yang ingin memberontak kepada Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Datang kepada Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri tidak setuju mereka akan memberontak kepada Al-Hajjaj bin Yusuf. Katakan Al-Hasan Al-Basri, duhai kalian, sesungguhnya Al-Hajjaj ini ada dua kemungkinan. Dia itu kalau bukan azab yang diturunkan oleh Allah, maka dia musibah. Kalau dia azab dan hukuman yang diturunkan oleh Allah kepada kalian, maka hukuman Allah tidak bisa kalian hadapi dengan pedang. Jadi kalau memang Hajjaj bin Yusuf itu adalah hukuman dari Allah untuk kita, kata Al-Hasan Al-Basri, maka hukuman dari Allah tidak bisa dihadapi dengan pedang. Enggak akan selesai dihadapi dengan pedang. Yang kedua, kata Al-Hasan Al-Basri, kalau itu musibah, maka bersabarlah sampai Allah memberikan keputusan yang terbaik bagi kalian. Jadi hanya ada dua pilihan. Kalau itu hukuman, maka bersabar. Tadarruk, merendahkan diri kepada Allah. Memohon maaf kepada Allah. Banyak-banyak istighfar kepada Allah. Kalau itu musibah, sabar, sabar, sabar. Bukan diperintahkan untuk memberontak. Apa kata orang-orang yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri? Mereka keluar dari rumahnya Al-Hasan Al-Basri sembari mengatakan, anuti'u hadzal 'ilaj, masa sih kita ini nurut pada keledai liar macam dia. Jadi ulama tapi dikatakan apa? Keledai liar. Memang kondisi semacam ini terkadang akal jadi bumpet. Ini yang namanya fitnah. Ujian kehidupan. Ujian kehidupan itu bisa dalam bidang ideologi, dalam bisa bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dalam bidang budaya. Ujian-ujian Allah turunkan kepada hambanya, untuk hambanya dalam bidang-bidang ini. Dan fitnah itu apabila terjadi, ujian itu apabila sudah diturunkan oleh Allah, ajazal uqala'u an daf'is sufaha. Sebagaimana dikatakan ulama, orang-orang yang berakal enggak berdaya untuk menghadapi orang-orang yang dungu. Al-uqala itu para ulama. Orang-orang yang dungu itu berarti orang-orang yang tidak punya ilmu. Apabila ujian sudah turun, maka para ulama kerepotan, kelimpungan, ketibagan, apalagi sulit untuk menghadapi gejolak orang-orang yang sufaha. Sufaha itu berarti orang yang dungu, tidak punya ilmu. Makanya ketika Al-Hasan Al-Basri mengarahkan, jangan hadapi dengan pedang. Itu kalau hukuman dari Allah. Kalau al-hajat itu hukuman dari Allah, jangan hadapi dengan pedang. Tapi hadapi dengan apa? Banyak tadarruk kepada Allah. Rendahkan diri kalian kepada Allah. Minta ampunlah kepada Allah. Carilah ketenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pertama. Kalau itu musibah, sabar, sabar, sabar. Apa kata orang-orang tersebut? Al-Hasan al-Basri ulamanya. Orang-orang tadi sufahanya. Ketika dinasehati, maka nasihat ulama tidak mempan. Bahkan orang-orang tadi ngunek-ngunek ke para ulama. Apa kata mereka? Masa sih kita patuh, manut, nurut perkataan keledai liar macam itu? Itu maksudnya. Jadi sulit untuk dikendalikan. Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad, apa yang dilakukan oleh Al-Hasan Al-Basri, sejalan dengan apa yang dianjurkan, diperintahkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar. Sabar sejenak merasakan pahitnya kehidupan untuk merasakan manisnya telaga kehidupan. Jadi sabar sejenak pahit di dunia, tapi nanti akan mendapatkan tegukan air dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Isbiru hatta talqauni alal haud," sabarlah sampai kalian bertemu denganku di telaga. Ya. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, "Yani annakum idza sabartum fa inna jazaa'allahi lakum ala sabrikum an yasqiyakum min haudihi." Haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kalau kalian sabar, maka balasan Allah bagi kalian adalah kalian akan diberi minum dari telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, "Hadzal haudul ladzi fi yaumil qiyamati fi makanin wa zamanin ahwas ma yakunun nasu ilaihi." Telaga itu berada di tempat dan di saat di mana manusia itu sangat membutuhkan minum. Li'annahu fi dzalikal makan wa zaman fi yaumil akhirah, karena telaga itu adanya kelak di hari kiamat. Ya. Yahsulu 'alan nasi minal hammi wal ghammi wal karab wal 'araq wal har. Dan pada hari itu manusia gelisah, ketakutan, kesulitan, keringat bercucuran, panas sekali. Har. Ma yaj'aluhum fi asyaddi darurah ilal ma', sehingga mereka betul-betul butuh kepada air. Ya, saat itu sedang butuh-butuhnya apa? Air. Fayariduna haudan haudar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Mereka nanti akan menuju kepada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka di antara orang-orang yang diberi minum dari telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang bersabar atas kedzaliman para siapa? Para penguasa. Jadi kalau jenengan ketemu penguasa misalnya mendzalimi Anda, sampaikan aja hadis ini. Jenengan ujian bagi saya, Pak. Saya akan sabar sampai saya ketemu dengan telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Anda bisa mendzalimi saya di dunia, tapi Anda tidak bisa mencegah saya untuk minum dari telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karepe kepiye kowe? Jadi ceritanya ngene, Pak. Ya, kasih hadis ini. Barangkali dia akan mendapatkan apa? Petunjuk dan hidayah. Makanya di antara makna was'alullaha huquqakum, mintalah hak kalian kepada Allah, artinya apa? Doakanlah para penguasa yang zalim supaya mereka mendapatkan apa? Hidayah. Sehingga ketika mereka mendapatkan hidayah, mereka akan membuka seluruh kezaliman mereka, akan menghilangkan seluruh kezaliman mereka dan mengembalikan hak-hak yang diambil dari rakyatnya. Jadi itu fungsinya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Demikian diantara faedah hadis ke-51 dan juga 52. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian ada faedah satu lagi yang cukup bagus dari dua hadis ini, bahwa dalam hadis ini ada perintah untuk bersabar terhadap para penguasa yang mendolimi kita. Kenapa? Karena kedzaliman penguasa salah satu sebabnya adalah dosa-dosa kita juga. Ya. Kedzaliman penguasa itu salah satu sebabnya adalah dosa-dosa kita juga. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Idza asa'u fi ma bainahum wa bainallah, fa innallaha yusallitu 'alaihim wulatahum." Apabila masyarakat, hubungan masyarakat dengan Allah itu buruk, hubungan pribadi kita sebagai masyarakat dengan Allah itu buruk, maka Allah akan pilihkan bagi mereka pimpinan yang buruk pula. Makanya dalam surat Al-An'am ayat 129. Ayat berapa? 129. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami kuasakan. Kami berikan kekuasaan kepada sebagian orang zalim di atas yang lainnya. Ini sama-sama berlaku zalim, satunya diangkat menjadi apa? Penguasa. Bima kanu yaksibun. Semua itu adalah akibat perbuatan mereka sendiri. Al-An'am ayat berapa? 129. Maka idza saluhat ra'iyyah, apabila masyarakat itu baik, yasarallahu lahum ulatan salihin, Allah akan mudahkan bagi mereka pemimpin yang baik. Allah akan pilihkan bagi mereka pemimpin yang baik. Wa idza kanu bil akas, tapi kalau sebaliknya, Allah pun akan pilihkan bagi mereka pemimpin yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Datang orang-orang Khawarij atau seorang Khawarij kepada Ali bin Abi Thalib. Wa qala lahu ya Ali, ma balun nas intaqadu alayka wa lam yantaqidu ala Abi Bakar wa Umar? Wahai Ali, kenapa orang-orang suka mengkritik dirimu sementara mereka tidak pernah mengkritik Abu Bakar dan tidak pernah mengkritik Umar? Kata Ali bin Abi Thalib, dulu masyarakat di zaman Abu Bakar itu kayak saya, sementara masyarakat saya seperti kamu. Jadi semakin tinggi mutu masyarakat, pemimpinnya pun akan semakin tinggi. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesalehan dalam hati-hati kita, dalam hati kita, dalam ucapan kita, dan dalam perbuatan kita, dan memberikan kepada kita pemimpin yang saleh, dan memberikan hidayah dan bimbingan kepada para pemimpin negara kita. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.